kita panggil langsung saja buat Elsa Safira Monata. Selamat sore semuanya. Lagu terbaru dari Monata, spesial buat semua yang ada di sini, kita nyanyiin sama-sama ya. Mestian kowe janjikan aku, takon ikhlasno suci kanti ikhlas setengati. Selamat sore semuanya, assalamualaikum.